Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Ali radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bahwa Rasulullah bersabda, idza kanat laka mi'ata dirham وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة hatta yahula alaihi al-haul. Rawahu Abu Dawud wa huwa hasan wa qad ikhtulifa fi raf'ih. Rasulullah SAW sebutkan, jika kamu punya 200 dirham dan telah berputar padanya 1 tahun, maka zakatnya adalah 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban bagimu pada dinar sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika telah berputar padanya 1 tahun, maka zakatnya adalah setengah dinar. Lebih dari itu maka hitungannya sama seperti itu. Demikian dalam harta yang dizakati, Rasulullah sebutkan tidak ada zakatnya, tidak wajib zakat sampai berputar padanya 1 tahun. Hadits Abu Dawud dan Hasan. Walaupun diperselisihkan rafa marfu'nya hadis ini sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis disahihkan oleh Dhiya Al-Maqdisi rahimahullah, juga dikuatkan oleh Nawawi. Demikian pula Zailai dan Hafidz sendiri. Di dalam hadis, hadis membicarakan tentang salah satu syarat wajibnya zakat, yaitu haulanil haul. Harus berputar padanya, telah berjalan 1 tahun pada harta itu. Dengan demikian, ada 2 syarat yang tersebut dalam hadis ini. Yang pertama, nisab, yaitu 200 dirham atau 140 mithqal. Atau yang kedua, atau sebelum itu, kalau di perhitungkan dengan ukuran sekarang, sebagian dari fuqaha menyamakan dengan hitungan 95 gram dari perak, 595 gram perak, atau sebagian menggenapkan menjadi 600 gram karena itu dirham. Zaman dulu hitungan perak dengan dirham, Rasul sebutkan 200 dirham. Sekarang itu antara 59 atau digenapkan sampai 600 gram. Ini nisab perak atau dirham. Yang kedua, syarat kedua yang Rasulullah katakan, wa hala alaihil haul wa laisa fil mali zakah hatta hala alaihil haul, dan harta yang dizakati tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai berputar padanya 1 tahun. Tahun yang dimaksud tahun dengan hitungan hilal bulan, sehingga dia al-haul al-hilali, dan itu perhitungan waktu yang lebih tepat. Dan Allah sebutkan dalam ayat, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ini semula yang mereka tanyakan, kenapa hilal itu begitu bulan? Asalnya cuma satu garis tampak, kemudian membesar-besar menjadi hilal, bertambah-bertambah jadi setengah bulan sampai bulat purnama. Kenapa itu dan bagaimana kejadiannya? Itu yang mereka ingin tanyakan. Tapi ilmu tentang itu atau mengetahui itu enggak ada banyak manfaatnya. Tidak ada banyak faidahnya. Makanya enggak dijawab tentang itunya. Tapi dibelokkan kepada jawaban yang jauh lebih manfaat bagi mereka, karena terkait ibadah mereka, terkait muamalah mereka. Maka Allah katakan, qul hiya mawaqitul linasi wal hajj. Katakan tentang hilal itu untuk menghitung waktu bagi manusia dan haji, termasuk untuk haji mengetahui Dzulhijjah kapan masuk, Ramadan kapan masuk, Syawal, semuanya dengan hilal. Kalau itu dalam ibadah mereka, seperti itu dalam muamalah mereka, utang piutang, sewa menyewa, kontrak dan lain sebagainya, ditentukan dengan bulan. Kamu ambil utang ini bulan apa, nanti kamu bayar di bulan berapa, semuanya dengan hitungan bulan. Itu yang lebih penting bagi kalian, ketahui hilal itu untuk membantu dan menentukan ibadah dan muamalah kalian. Dan ini yang disebut dalam usul fiqih jawabul hakim, jawaban yang bijak. Kadang pertanyaan gak perlu dijawab karena gak ada gunanya bagi dia, bagi si penanya. Tapi dijawab dengan bentuk lain atau dibelokkan ke jawaban lain yang itu lebih bermanfaat bagi dia. Semakna dengan ini, seperti ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa gunanya buat dia? Seandainya dikatakan bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, apa manfaatnya untuk dia? Enggak dijawab oleh Rasulullah kapannya. Tapi yang Rasulullah katakan, wa madza a'dadta laha? Memang apa yang kamu sudah persiapkan? Ini yang lebih manfaat bagi dia. Persiapan untuk setelah kematiannya, untuk akhiratnya, itu yang berguna. Walaupun kapan kejadiannya, apa manfaatnya buat kamu? Gak ada. Asy-syahid itu jawabul hakim. Kembali kepada tadi bahwa penentuan waktu tahun yang dimaksud adalah dengan tahun haul al-hilali. Allah juga katakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi Allah itu 12 bulan, sudah demikian di dalam kitab Allah. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, 4 darinya bulan-bulan haram. Taib. Di dalam hadis Rasulullah juga menyatakan walaisa alaika syai hatta yakuna laka 20 dinar. Sama bagimu tidak ada zakat pada dinar sampai kamu memiliki 20 dinar. Ini zakat emas. Tadi dirham, perak. Tidak ada kewajiban zakat padamu pada dinar emas sampai mencapai 20 dinar. 20 dinar atau 20 mithqal ini di hitungan kita sekarang kurang lebihnya 84 gram emas. Hala alaihil haul. Hikmah yang fuqaha sebutkan kenapa syariat mensyaratkan pada harta itu harus berputar padanya haul 1 tahun. Kenapa tidak diwajibkan atau diambil zakat itu cukup dengan nisab saja, begitu dia mencapai nisab diambil zakatnya, enggak harus berputar 1 tahun padanya? Kenapa enggak demikian? Kenapa harus ditunggu berputar 1 tahun baru kemudian hartanya diambil zakatnya? Ini merupakan rahmat Allah kepada hambanya. Bentuk kasih sayang Allah diperhatikan hajat dan kemaslahatan orang, terutama yang memiliki harta ini. Semula zakat ini wajibnya pada harta yang berkembang, berbuah. Sementara yang berkembang dan berbuah ini tidak bisa ditentukan dengan waktu. Dengan demikian, kalau seandainya dilepas begitu saja tanpa ada hitungan 1 tahun, ya akan jelas memadorotkan pemilik. Ini satu. Kedua, juga akan memadorotkan dalam tanda kutip merugikan pemilik. Kalau misalnya hitungannya satu bulan, misalnya tiap lewat satu bulan harus keluarkan zakat, bulan depan zakat lagi, memberatkan dan memadorotkan mereka. Makanya waktu pun dibatasi, dan itu pun pembatasannya selama satu tahun. Rifqan bil ibad. Ini untuk mempermudah dan meringankan hamba manusia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan walaisa fi mal zakat, harta itu tidak ada zakatnya, hatta hayahulu alaihil haul, sampai berputar satu tahun padanya. Mal secara umum Rasulullah katakan harta tidak ada zakatnya sampai berputar satu tahun. Harta di sini kalau dalam istilah usul fiqih disebut am yuradu bihil khusus. Dia bentuknya umum, memang tidak ada harta wajib zakat kecuali satu tahun berputar padanya. Sekilas kalau difahami mentah-mentah begitu, semua harta gak ada zakatnya sampai putar satu tahun padanya. Padahal tidak demikian. Yang dikehendaki sebagian harta yang khusus yang disyaratkan padanya satu tahun berputar padanya. Kenapa? Karena ada di sana harta. Harta namanya harta berharga, bernilai, atau mendatangkan uang, mendatangkan keuntungan. Namanya harta itu kan. Ada harta yang enggak disyaratkan haul padanya. Semata-mata dengan adanya harta itu maka wajib keluar zakatnya, enggak ditunggu satu tahun. Allah berfirman dalam Al-An'am terkait tanaman atau kebun, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan keluarkan haknya, ini zakatnya, di hari kalian panen. Begitu panen harus keluar zakat, enggak ditunggu satu tahun. Padahal ini juga harta. Nah, demikian maka keumuman yang di dalam hadis ketika Rasulullah katakan tidak ada harta yang tidak wajib zakat pada harta secara umum kecuali berputar satu tahun padanya, harta ini am, memang umum, tapi yuradu bihil khusus. Kalau lebih ini umum dalam nusus, lafat-lafat umum dalam nusus terbagi menjadi tiga. Satu, am baqin ala umumihi, umum dan tetap pada keumumannya, ya, tetap umum, gak dibatasi, gak dikhususkan. Ada yang kedua, am yuradu bil khusus, bentuknya am tetapi yang dimaksudkan khusus, enggak secara umum semuanya. Mereka contohkan seperti ayat alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Lafaz annas umum dengan alif lam listighraq. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang mukminin, para sahabat bersama Rasulullah SAW, ketika qala lahumun nas, Orang-orang manusia pada berkata kepada mereka, manusia siapa? Semua manusia berkata kepada mereka, enggak bisa dipahami dengan benar. Manusia siapa yang dimaksud? Semua manusia berkata kepada mereka, enggak. Ini maksud hanya satu orang, Ubah bin Mas'ud dalam ayat. Am yuradu bihil khusus. Umum, tapi yang dimaksud khusus. Yang ketiga, amun makhsus. Umum, dikhususkan. Umum, namun dikhususkan, tidak semuanya. Seperti firman Allah, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan pada manusia, ala nas, annas umum. Tapi enggak semua orang kena kewajiban haji. Dikhususkan hanya yang istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan fisik, harta dan seterusnya. Hanya mereka yang kena kewajiban. Kalau enggak akan memberatkan orang. Enggak mungkin. Orang enggak punya, orang tua, orang sakit, enggak semuanya kena kewajiban haji. Al-muhim, kembali kepada hadis, dengan demikian yang Rasul katakan ini pun sama. Laisa fil mal zakah hatta yahulu alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai berputar satu tahun padanya. Harta enggak secara umum, tapi yang dimaksud khusus. Am yuradu bil khusus, yaitu tadi harta, perak, emas, atau yang semakna dengan itu seperti uang, harta benda. Keluar dari harta itu buah-buahan, hasil tanaman, hasil kebun. Ayat mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadih, enggak ditunggu berputar satu tahun badannya. Al-Muhim, itu hadis terkait syarat berputarnya satu tahun padanya. Walid Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, man istafada mala fala zakata alaih hatta yahula alaihil haul warrajihu waqfahu. Barang siapa yang mendapat keuntungan, faedah, istafada, dapat faedah, maka tidak ada zakat padanya sampai berputar satu tahun padanya. Hafidz mengomentari yang rajih, riwayat Ibni Umar ini mauquf sampai kepada Ibnu Umar, enggak sampai marfu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Hafidz, pendapat serupa disebutkan oleh Imam Baihaqi. Karena hadis selain di Tirmidzi juga diriwayatkan Baihaqi dalam sunannya, dan beliau katakan mauquf. Man istafada malan, barang siapa yang dapat faedah, dapat keuntungan, datang keuntungan itu padanya, maka tidak ada zakatnya sampai satu tahun berputar padanya. Sama seperti yang tadi, faedah malan, harta, memang bentuknya umum, tapi yuradu bihi al-khusus, enggak semua harta. Karena kita tahu tadi buah-buahan hasil kebun enggak nunggu satu tahun untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian di sana ada syarat-syarat lain yang fuqaha sebutkan. Yang pertama, jika faedah keuntungan yang kamu peroleh beda jenis, beda jenis dengan harta yang kamu miliki, maka tidak ada zakatnya juga. Sampai berputar 1 tahun padanya. Sebagai contoh, orang punya perak dan kemudian dapat faedah, dapat keuntungan emas, mungkin bentuknya warisan atau hibah dikasih orang, faedah. Ini saya punya emas, saya kasihkan padamu. Harta dia pertama yang dia miliki perak, dan perak beda dengan emas. Maka faedah di sini yang dia peroleh, keuntungan yang dia peroleh, tidak bisa digabungkan secara nisab, karena nisab perak beda dengan nisab emas tadi, perak 600, emas 84, nggak bisa digabung. Kedua, juga haulanil haul, perputaran 1 tahun juga nggak bisa digabung pada keduanya, ketika jenisnya berbeda. Yang kedua, syarat yang fuqaha sebutkan pula, faedah yang kamu peroleh sesuatu yang berkembang, tumbuh, atau berupa keuntungan yang dia miliki. Yang semacam ini, apa bisa digabung, dijadikan satu dengan harta awal yang dia punya? Sebagai contoh, orang punya 200 dirham. Di pertengahan tahun, dia dapat keuntungan 200 lagi. Maka yang semacam ini jika penuh 1 tahun padanya, dia keluarkan zakat dari keseluruhannya. Walaupun keuntungan itu datangnya kepada dia di pertengahan tahun, tapi begitu sempurna hitungan 1 tahun ini bisa digabungkan, maka zakat dia 400 dirham, atau kalau tadi berarti 1200 gram perak. Awalnya dia punya cuma 600. Di pertengahan tahun dia dapat faedah, entah hibah, entah misalnya tadi 600 gram lain lagi. Maka di akhir tahun dia mengeluarkan zakatnya adalah 1200 gram. Itu ketika satu jenis. Syarat yang ketiga, keuntungan yang dia peroleh satu jenis dengan harta yang dia miliki, maka secara nisab digabung menyempurnakan nisab, tetapi tidak dalam haul. Dalam masalah perputaran 1 tahun tidak, tapi secara nisab iya, digabung. Seseorang punya 10 dinar emas, belum ada zakatnya, karena zakatnya 20 dinar. Setelah setengah tahun berjalan, dia dapat hibah atau warisan, atau dengan cara lain yang halal, alhasil dia mendapat 10 dinar lagi. Maka sekarang bagi dia punya 20 dinar. Kena nisab. Kena. Secara nisab bisa digabung. 20 dinar emas tadi 84 gram. Asalnya dia cuma punya 24 gram atau 44 gram misalnya. Di tengah tahun dikasih dapat hadiah, hibah atau warisan 40 gram. Nisabnya kena. Tetapi kemudian perhitungan haul tidak terkena padanya. Karena yang 40 dari awal tahun sampai setengah tahun belum kena haul. Baru sempurna nisabnya di pertengahan tahun. Sementara yang pertengahan tahun ini sampai akhir tahun baru setengah tahun. Yang dihibahkan ke dia tadi dari tengah tahun ke akhir tahun kan baru setengah tahun. Iya, yang 40 pertama satu tahun sudah. Tapi 40 yang kedua, 40 gram yang kedua baru pertengahan tahun. Maka untuk penghitungan haul beda. Kalau satu jenis seperti emas dengan emas ini tadi, maka tidak digabungkan. Tidak digabungkan agar orang enggak bilang, "Oh, sudah kena kamu kena nisab kok." Walaupun dapat nisabnya di pertengahan tahun ya sudah anggap sama. Sini keluarkan zakatnya. Lah. Haulanil haul penting. Dan itu kembali kepada tadi rahmatan bil ibad. Sebagai bentuk rahmat dan diberi keringanan di dalam syariat. Tidak semua harta mereka terkena kewajiban zakat padanya. Dengan demikian, kalau ditanya kapan kena zakatnya, ya setahun setengah. Karena dengan setahun setengah utuh satu tahun penuh nisabnya. Dari hitungan setengah tahun pertama sampai setengah tahun berikutnya, baru satu tahun bagi harta dia yang pertama. Tapi jika ditambah dengan setahun setengah tahun lagi, berarti kan satu tahun bagi harta yang kedua, separuh yang kedua. Saat itu dia terkena kewajiban mengeluarkan zakatnya. Itu beberapa permasalahan terkait haulanil haul berputarnya satu tahun pada harta. Kemudian Hafid juga membawakan hadis wa an Ali radhiyallahu anhu qal laisa fil baqaril awamil shadaqah. Pada sapi yang dipekerjakan tidak ada shadaqah padanya. Ini enggak ada zakatnya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Ad-Daruqutni, warrajih waqfahu aidha. Dan yang rajih hadis ini juga mauquf. Al-Baqarul Awamil, sapi yang dipekerjakan untuk apa saja? Untuk membajak sawah atau yang lainnya, untuk mengangkat barangkah dan semisalnya. Dari hadis ini para ulama sebutkan, menunjukkan boleh memanfaatkan binatang walaupun bukan pada apa ya, semula binatang itu tidak diciptakan untuk itu. Semula binatang ini tidak diciptakan untuk itu, tapi boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Selama dilihat dianggap mampu, tidak berat. Seperti sapi, semula dia bukan untuk membajak, dia bukan binatang untuk itu. Dia disembelih layaknya kambing, ayam, dimakan dagingnya atau diambil susunya. Tapi dipekerjakan karena orang butuh. Apalagi di zaman dulu belum ada peralatan apa namanya, apa yang mesin itu. Zaman dulu masa ada itu. Sementara orang butuh untuk membajak sawah, untuk kepentingan ini. Hatta di Arab pun demikian, untuk perkebunan, taman, kebun mereka. Maka dipakai untuk itu. Bahkan kambing pun boleh, selama mampu. Dianggap mampu, sekian ekor suruh narik untuk membajak, boleh. Intinya binatang ini diciptakan, Allah ciptakan untuk kita, untuk kemaslahatan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ard. Allah ciptakan untuk kalian, untuk kemaslahatan kalian. Semua yang di muka bumi termasuk binatang-binatang ini. Maka gunakan selama itu untuk manfaat maslahat kalian. Walaupun semula bukan untuk itu binatang itu diciptakan. Seperti kambing terlebih, mungkin gak ma'ruf atau tidak layak untuk berujul sawah, untuk membajak. Tapi jika orang menggunakan itu karena gak ada sapi misalnya atau gak punya, almuhim jika digunakan dan mampu si kambing, boleh saja. Nah, makanya di dalam hadis Rasul katakan fil baqaril awamil, sapi yang dipekerjakan. Rasul enggak hanya membatasi sapi untuk bajak, tapi dipekerjakan. Karena di Arab juga terkadang sapi ini untuk angkut barang, kayak pickup lah manfaatnya di kita. Untuk angkat barang ini, barang itu dari desa satu ke desa lain. Sekali lagi, sapi bukan untuk itu. Bukan dipekerjakan untuk itu. Tapi seperti tadi, selama dia dianggap mampu dan bisa, maka itu boleh. Kalau itu baqarul awamil, sapi yang dipekerjakan, apakah dikiaskan sama seperti itu mesin kendaraan, yakni mobil, kan dipekerjakan, dipakai. Ima itu dipakai kendaraan pribadi, maka itu seperti faros. Dan telah lalu hadis, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sedekah, pada kudanya seorang muslim enggak ada zakatnya. Karena kuda dipakai untuk tunggangan orangnya, dia butuh. Apalagi di zaman dulu. Semakna dengan itu kendaraan, mobil untuk kepentingan pribadi dia. Dia mau ke sana kemari menggunakan mobilnya. Maka mobil pun termasuk harta yang tidak ada zakatnya. Mahal ya, sama. Harta kuda juga bukan barang murah. Dari dulu mahal, berkelas-kelas. Sampai sekarang pun yang miliaran ada harga kuda. Tapi selama itu dimanfaatkan orang, dia butuh untuk itu. Termasuk mobil juga berkelas-kelas nilainya. Al-muhim dia untuk kemaslahatan pribadi orang, dia gunakan, tidak ada kewajiban zakat padanya. Serupa dengan itu pula, tanah yang dipekerjakan, ini kan binatang dipekerjakan, diserupakan seperti itu pula tanah. Artinya disewakan tanah itu, misalnya sawah atau yang lain, kebun, disewakan, orang memanfaatkan itu untuk tani, cocok tanam, disewa 1 tahun sekian harganya. Kan keuntungan juga, harta, dan mendatangkan harta. Tapi sama, ketika itu dipekerjakan seperti itu, tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya, diserupakan kias kepada baqarul awamil, sapi yang dipekerjakan. Serupa dengan itu, kendaraan angkut, truk, kontainer, pickup, dan semisalnya, sama seperti sapi tadi, dia untuk ngangkut barang untuk kepentingannya, nah, maka tidak ada zakatnya. Ini juga termasuk rahmat dan kebaikan syariat, diberi keringanan dan kemudahan kepada manusia. Sehingga enggak benar kalau mereka katakan Islam mempersulit, Islam memberatkan orang. Sebaliknya, sedikit harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, itu pun dengan syarat-syarat, enggak mutlak harus berputar 1 tahun padanya, harus mencapai nisab. Maka enggak semudah itu orang keluarkan zakat. Jangan khawatir. Dan tidak semua harta juga dizakati. Rahmatnya Islam, sempurnanya syariat, rahmatnya Allah SWT kepada hambanya. Begitulah zakat. Makanya para ulama sebutkan, harta yang diputar sehingga tidak terkena zakat, diputar, ini dipakai untuk jual beli, untuk ini itu, ini untuk kebutuhan dia, diputar sehingga gak kena zakat. Karena ini namanya diputar, berkurang terus. Hari ini mungkin kalau dinilai 84 gram emas misalnya 45 juta misalnya, tapi dia beli ini, beli tanah, dia jual ini itu, sehingga berkurang, sisa 20, sisa 10, naik 30, nah ini harta yang diputar sehingga gak kena zakat, itu jauh lebih baik daripada harta yang disimpan walaupun dikeluarkan zakatnya. Harta yang diputar walaupun tidak ada zakatnya lebih baik daripada harta yang ditabung, disimpan walaupun dikeluarkan zakatnya. Karena dengan diputar, yang mendapat manfaat harta itu banyak orang. Orang banyak membutuhkan harta itu, jangan kamu simpan. Masyarakat, bahkan negara lebih besar, mendapat manfaat dari uang yang kamu putar. Ekonomi berjalan, berputar. Sehingga tidak mandek, macet, pasif harta itu pada seseorang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.